cepat kau tergoda kasihku. Terlalu cepat kau serahkan cintamu. Tak dapat lagi ku maafkan salahmu. Sayang, biar ku sendiri. Ku tak sangka malangnya nasibku. Oh, apalah dayaku saat ini. Tuhan, tolonglah hambamu. Dalam malam kelam ku duduk sendiri. Tiada teman kasihku. Terlalu cepat kau serahkan dirimu. Tak dapat lagi ku maafkan salahmu. Sayang, biar ku sendiri. Tergoda kasihku. Terlalu cepat kau serahkan cintamu. Tak dapat lagi ku maafkan salahmu. Sayang, biar ku sendiri. Sayang, biar ku sendiri. Biar ku sendiri.